paling nyatat. Dan dunia mimpi dan khayalan. Kau mengejar keinginanmu, kau gadekan ibumu, merebutkan jiwa. Begini, tak kuasa untuk menahan launya dunia. Pada saat aku mengharap dirimu di sini menggapai cita.